السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, jazakallahu khairan. Saudara-saudara dan saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-mustami'ina wal-mustami'at, wal-musyahidina wal-musyahidah, yang hadir di Masjid Zaid bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, bukan baru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita sanjungkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi ini, walaupun tadi hujan dari semalam, alhamdulillah subuhnya berhenti. Jadi saya hubungi Mayalmi, ngaji juga bang, di sini udah mulai berhenti kan. Sebenarnya di sana udah mulai juga bang. Baik. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kaji, mudah-mudahan menambah panjang catatan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada para istri, anak-anak, cucu dan keturunannya, para sahabat yang dulu setia mendampingi, berjuang bersamanya, menyampaikan amanah, menyampaikan risalah, serta memberikan nasihat kepada ummah. Sampailah Islam kepada kita, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah kuatkan kita untuk mengikutinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, masih berkaitan dengan hadis an-nuzul. Pada pertemuan sebelum ini, alhamdulillah, alhamdulillah, ya rikmun islih hamalakum, Syekh menyatakan bahwa khabar nuzulir rabbi, bahwa hadis tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, biasanya ini sebelum subuh. Yang begini ini biasanya sebelum subuh ada. Kadang-kadang sekarang setelah subuh. Bagian tuan-tuan menengok itu. Masyal kiram dirahmati Allah SWT, bahwa berita tentang turunnya Allah SWT ke langit pertama di sepertiga malam terakhir ini diriwayatkan dalam As-Sahihain muttafaq alaihi, yang merupakan setinggi-tinggi derajat hadis sahih, seperti yang di takrir ditetapkan oleh para ulama hadis. Ala maratibis sahih. Mukharrajin fis sahihain. Dari jalan Malik ibn Anas. Kita tahu Imam Malik bin Anas rahimahullah, imam dal hijrah, jabal min jibalil hadis, adalah ibarat gunung di antara gunung-gunung hadis. Kemudian dia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri juga merupakan jabal min jibalil hadis. Ya, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpusaran sanad-sanad hadis. Orang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas amanat yang diberikan oleh Amirul Mukminin, pemerintah resmi Umar bin Abdul Aziz. Memberikan dari Al-Aghar wa Abi Salamah. Dari Al-Aghar dan Abu Salamah, yang juga merupakan ulama besar Madinah, khususnya Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Beliau salah terhitung salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Jadi fuqaha Madinah kan ramai, tapi ada 7 yang paling terkenalnya. Ibarat ulama hadis kan ada banyak ramai, tapi yang paling terkenal ada 6 ashabul kutub as-sittah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ulama hadis ramai, tapi ini yang paling terkenal. Nah, ulama fikih di Madinah itu ramai, tapi pada masa tabi'in itu yang paling terkenal ada 7. Di antaranya adalah Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah gudangnya hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi secara mutlak. Jadi dilihat dari silsilahnya, ini bukan, tidak ada istilahnya kemungkinan mereka salah, itu sangat tipis. Gitu. Ya, istilahnya margin errornya sangat sangat tipis. Apalagi lulus seleksi Imam Al-Bukhari dan Muslim yang merupakan a'la maratibis sahih. Jadi oleh sebab itu tidak bisa, ya, orang tidak bisa menolaknya kecuali dengan menta'wilkannya. Kecuali dengan menta'wilkannya. Kenapa dita'wilkan? Karena yang terbayang oleh saudara-saudara kita yang menta'wilkan itu adalah tidak ada turun kecuali turun seperti turunnya kita. Maka mereka lari daripada makna itu. Karena mereka tidak bisa memahaminya kecuali itu. Padahal soalnya Allah dengan jelas dan gamblang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Maka kita kaidahnya, kalaulah Allah tidak ada yang semisalnya sesuatu pun pada zatnya, maka al-kalamu fi zat kal-kalami fi sifat. Al-kalamu fi sifat kal-kalami fi zat. Sebagaimana zat Allah tidak ada yang serupa dengannya satu pun, demikian pula sifat Allah tak ada yang serupa dengan sifatnya. Maka ayat laisa kamitslihi syai'un, ya, bisa dimaknai dengan laisa kamitsli nuzulihi nuzulun, tidak ada nuzul yang seperti nuzulnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dah selesai, tidak ada tasbih di situ. Kan kita kan karena lari dari tasbih tadi kan, karena makna yang terbayang hanya turun seperti turunnya makhluk. Sampai-sampai yang mengatakan begini pula nanti itu. Kalau dia turun dari aras, berarti aras kosong. Berarti berpindah. Nah ini Allah harus munazzah dari berpindah-berpindah. Karena tidak ada yang terbayang oleh kita adalah makhluk raja ketika turun dari singgasana, singgasananya kosong. Akhirnya mengkiaskan lagi dengan Allah. Mereka mengkiaskan lagi Allah dengan makhluk. Di sinilah letaknya kenapa mereka tidak bisa mengimaninya. Sedangkan kita tidak mengatakan itu. Karena Allah tidak mengatakan, Rasul tidak mengatakannya. Hanya Rasul mengatakan Allah turun. Dan turun kita paham maknanya. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Lalu beliau meriwayatkannya dari jalan Malik rahimahullah ta'ala. Ini ibaratnya sama dengan mustakhraj. Artinya, diriwayatkan hadis dari sanad yang daripadanya Imam Al-Bukhari dan Muslim dan imam yang lain meriwayatkannya. Yaitu akhbarana Abu Ali Zahir bin Ahmad qala hadatsana Mus'ab Ibrahim bin Abdul Samad qala hadatsana Abu Mus'ab qala hadatsana Malik. Berarti dia bertemu dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim pada Imam Malik. Nah, kemudian beliau meriwayatkan pula dari jalan yang lain. Abu Bakar Abu Zubkar ibn Zakaria qala akhbarana Abu Al-Qasim Ubaidullah bin Ibrahim bin Baquyah qala hadatsana Yahya bin Muhammad qala hadatsana Yahya ibn Yahya itu Yahya bin Yahya ini Saburi qala qara'tu ala Malik, saya membacakan hadis ini kepada Malik an Ibn Shihab dari Abi Abdullah Al-Aghar wa Abi Salamah an Abi Hurairah. Kemudian dia menyebutkan hadis seperti yang sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan wa li hadzal hadisi ya, kemudian muhaqqiq Syekh Badar bin Abdullah Al-Badar di sini menyebutkan para perawi hadis yang datang dari jalan Malik itu. Pertama, akhrajahu Malik bil Muwatta. Imam Malik sendiri meriwayatkannya dalam kitab Al-Muwatta. Dan Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta sebagai hujjah. Dia katakan kitab ini hujjah antara saya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya, kalau dia pakai hujjah, dia berhujjah dengan hadis ini. Meyakini turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bil Muwatta, dalam kitabnya Al-Muwatta. Wa akhrajahu Muslim wa Ad-Darimi bi radd 'ala al-Jahmiyah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah min tariqi Yahya ibn Yahya, dari jalan Yahya ibn Yahya An-Nisaburi bihi, yakni dari Malik ibn Anas, dari Imam Malik. Wa akhrajahu min tariqi Malikin, dan diriwayatkan pula dari jalan Imam Malik oleh Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dalam beberapa tempat di juz 329, 11128, 129. Demikian juga Abu Daud hadis 1315, At-Tirmizi hadis 3498, wa qala hasanun sahih. Imam Tirmizi mengatakan ini hadis hasan dan lagi sahih. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. As-Sunnah dalam istilah ulama hadis itu biasanya kalau sebut hadza kitabus sunnah, kitabus sunnah maksudnya akidah, kitab bagi akidah ahli sunnah. Jadi ma'asyarul kiram dirahmati Allah, makanya perbedaan permasalahan antara ahli sunnah menurut istilah ahli hadis yang memakai sunnah. Kalau istilah ahli sunnah menurut ahli kalam, yang mereka adalah ahli kalam. Jadi terjadi perseteruan terus dalam masalah ini. Makanya kita dalam masalah ini, gimana caranya untuk memutuskan permasalahan ini? Kita kembali kepada as-salaf. Kepada as-salaf. Siapa itu? As-sahabah. Karena mereka dulu tidak berpecah belah. Di zaman sahabat tidak ada aliran. Maksud saya, sahabat tidak ada yang terlibat. Sahabat tidak ada yang terlibat aliran. Tidak ada masuk. Tidak ada sahabat yang masuk Syiah. Tidak ada sahabat yang masuk Qadariyah. Tidak ada yang masuk Murji'ah. Tidak ada yang masuk Syiah. Tidak ada sahabat. Oleh sebab itu, di zaman mereka murni ahlus sunnah. Jadi kalau siapa nak menentukan, ya ini mengaku ahlus sunnah, padahal dia Jahmiyah. Kan? Ini mengaku ahlus sunnah, padahal dia Qadariyah. Ini mengaku ahlus sunnah, padahal dia apa nama Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mengaku mereka sebagai pengikut yang benar, ikut sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Cuma menurut pemahaman mereka pula. Nah, untuk menentukan mana yang benar dari klaim ini semua, dan antum ngaku juga ahlus sunnah kan? Enggak. Ngaku juga kan? Ya, kita praktikan. Kita bawa kepada acuan yang tidak ada khilaf padanya. Alhamdulillah tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa al-sunnah yang sesungguhnya as-sahabah. Tidak ada khilaf. Tapi kalau pada masuk di generasi tabi'in, terjadi khilaf. Karena apa? Umat sudah terpecah. Nah, keajuan kita jelas. Itu as-sahabatul kiram radhiyallahu anhum. Sesuatu yang mereka sepakat padanya, tidak boleh kita khilafnya. Nah, sekarang mereka sepakat menerima hadis ini. Tidak ada satupun yang memprotes hadis ini. Di kalangan sahabat. Baru ada protes di kalangan tabi'in. Seperti akan diceritakan nanti. Ada beberapa tabi'in yang mulai terpengaruh pemikirannya oleh dengarnya cara-cara berpikir orang asing, lalu diterapkannya ke dalam, atau pikirannya sendiri yang buat dia ragu. Seperti nanti ada di majlis Harun Ar-Rasyid, ya, misalnya ada hadis tentang sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tiba-tiba ada yang protes menterinya. Bagaimana pula itu kan? Kalau sudah pakai bagaimana? Pasti susah menerima. Akhirnya Harun Ar-Rasyid langsung melompat kepada cekiknya menterinya itu. Harun Ar-Rasyid Al-Khalifah. Ya, kamu karena hadis mengatakan begitu, lalu kamu menolaknya dengan bagaimana pula itu? Nah, jelas. Seperti kisah nanti ihtajjah Adam Musa, yaitu Adam menang berhujjah melawan Musa. Dia bilang bagaimana pula itu? Padahal antara Adam dan Musa masanya kalah lama. Lalu Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah marah dia sama menterinya. Marah dia, dilompatnya, dicekiknya. Ini Rasulullah yang bilang, kamu bilang bagaimana? Jelas ya? Kau kan tidak ada seperti Harun Ar-Rasyid pula yang kamu. Kalau sempat kita punya presiden seperti Harun Ar-Rasyid itu, ada pula menteri, misalnya menteri apa itu, menteri yang berbicara menolak hadis-hadis seperti itu, lompat dia cekiknya kan. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sahabat, pokoknya ahlus sunnah as-sahabah. Siapa yang seperti di sahabat keyakinannya, siapa yang seperti sahabat ibadahnya. Ya, saya tidak membilang kadarnya, yang salah paham ya. Sahabat sama tidak tidur kadang malam kan. Awak kan tidak bisa lah. Awak banyak tidurnya, tidak ada bangunnya. Bukan kadar maksudnya. Cara dan bagaimana beragama mereka, bagaimana mereka meyakini. Kalau nak jadi martabat sahabat, dah habis masanya saya. Tidak bisa. Nabi katakan, seandainya kalian menginfakkan seperti gunung Uhud emas, ya takkan sampai saya genggam kebaikan sahabat. Bahkan setengahnya tak sampai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, walihadzal hadis, Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitab As-Sunnah. Nah, jadi dia kumpulkan kitab As-Sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ulama-ulama kita seperti imam ulama hadis bukan ahli di bidang akidah, ini sebenarnya pengelabuan yang dilakukan, bahwa yang dibayangkan kitab akidah itu adalah kitab-kitab ilmu kalam, bukan kitab akidah As-Sunnah. Demikian juga tadi kan ada Ar-Raddu 'alal Jahmiyah oleh Ad-Darimi, juga kitab akidah. Kemudian Ibnu Abi Asim juga dalam kitabnya As-Sunnah. Imam Ibnu Khuzaimah yang digelar dengan Imamul A'immah dalam kitabnya At-Tauhid. Naam, Al-Baihaqi dalam As-Sunan, dalam kitabnya Al-Ittiqad wa fil Asma'i was Sifat. Demikian juga dengan Imam Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah. Wa akhrajahu Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi dan Ad-Darimi wal Ajurri. Imam Al-Ajurri di kitab Asy-Syari'ah yang juga berisi tentang riwayat-riwayat tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akidah. Min turuqin an-Zuhri, dari banyak jalan dari Imam Az-Zuhri. Berarti hadis ini hampir mencapai mutawatir, karena ramainya yang meriwayatkan. Cuma karena jalur sanadnya tidak sampai mutawatir sehingga tidak dihukum mutawatir. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah menjabarkan, wa li hadzal hadisi turuqun ila Abi Hurairah. Hadis ini memiliki jalan yang banyak dari Abu Hurairah. Rawahu Al-Auza'i. Diriwayatkan oleh Imam Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, Imam Ahli Syam. Dulu di masa itu ada, kalau di Syam, ahli fatwanya adalah Al-Auza'i. Di Mesir, Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Di Irak, Imam Sufyan Al-Thawri. Di Hijaz, Imam Malik ibn Anas. Ini empat masdar sumber fatwa pada masa itu. Al-Auza'i di Syam, Al-Thawri di Irak. Irak dulu luas, Syam dulu, sekarang 4 negara Syam itu. Yaitu Syria, Palestina, Lebanon dan Jordan. Nah, di Mesir ada Al-Lays ibn Sa'ad. Itu seberkata Imam Al-Zahabi, walaysa biduni malikin bil hadithi ulul fiqh. Dia tidak kurang dari Imam Malik. Dari sisi fatwanya, fikihnya dengan hadisnya. Cuman ahlu Mesir daya'uh. Orang-orang Mesir menyia-nyiakannya. Sehingga ilmunya tidak dikembangkan. Sehingga tidak ada mazhab Al-Laysi. Kalau sempat pula ada tambah ribut kita. Empat aja dah payah. Mazhab Imam empatnya sudah payah gitu. Allahumma musta'an. Jadi Al-Auza'i di Syam, Al-Thawri di Irak, Malik di Hijaz, kemudian Imam Al-Layth ibn Sa'ad di Mesir. Nah, bayangkan itu. Masa itu ulama besar-besar ramai sekali. Tapi empat ini yang paling terkenal dengan fatwa di masanya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Auza'i. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya Imam Syafi'i tidak ahli akidah, ahli, kalau ini di hadis saja, ini keliru besar. Kenapa keliru? Karena tidak paham bahwa mereka sebelum belajar ilmu lain, belajar dulu iman, belajar akidah dulu. Sebagaimana dulu guru besarnya umat Islam seluruhnya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memulai dengan mengokohkan akidah dulu. Dengan apa dia kokohkan? Kepada diam. Nabi menanamkan akidah pakai apa? Eskapator. Hah? Pakai apa? Al-Quran. Dan? Al-Quran dan hadis. Quran dan sunnah. Pakai kaedah-kaedah ilmu-ilmu filsafat lagi. Ada. Tidak ada. Tidak ada mereka kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Nah. Ma'asyar al-kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau yang mengatakan bahwa ulama fikih itu tidak paham akidah, sebenarnya anta kita yang tak paham Kita yang tak paham akidah itu. Kita tidak paham mereka, manhaj mereka. Nah. Warahul Auza'i an Yahya bin Abi Katsir, diriwayatkan oleh Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir. An Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah rahimahullah radhiyallahu taala, di sini sebutnya rahimahullah. Warawahu Yazid bin Harun wa ghairuhu min al-a'immah an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Dan diriwayatkan pula oleh Yazid ibn Harun al-Hammal wa ghairuhu min al-a'immah, dan selainnya daripada imam-imam, an Muhammad ibn Amr, dari Muhammad ibn Amr ibn Salamah al-Ansari al-Madani, an Abi Salamah, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wa Malikun an Az-Zuhri an Al-A'raj an Abi Hurairah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dari Az-Zuhri dari Al-A'raj. Al-A'raj yaitu Abdurrahman ibn Hurmuz. Termasuk rawi yang paling thiqah dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadisnya disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid. Naam, dalam At-Tamhid, dan juga kitabnya Zikru Asma'il Ladzina Rawu an Malik. Kemudian wa Malik an Az-Zuhri, diriwayatkan pula oleh Imam Malik dari Az-Zuhri dari Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Malik jelas. Az-Zuhri dah terkenal. Sa'id ibn al-Musayyib adalah afdalut tabi'in. Yang paling afdal dari seluruh tabi'in, yang paling alim adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Murid dan sekaligus menantu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala di Madinah. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Cuman riwayat ini dari Sa'id bin Musayyib di apa namanya, la yasih kata Ibn Abdul Bar. Karena riwayatnya dari Malik Abdullah bin Saleh. Abdullah bin Saleh kalib katibul Lais, yaitu jurutulis Al-Lais Ibn Sa'ad. Dia dikenal dengan Sadukun tapi Sayyul Hifzi. Orangnya jujur, cuman hafalannya buku tidak baik. Hafalannya buruk. Jadi hadis ini bukan dikenal dari riwayat Sa'id bin Musayyib, tapi dikenal dari riwayat Abdu Abi Abdullah Al-Aghar dengan Abu Salama bin Abdurrahman Ibn Auf dari Abu Hurairah. Jadi sini riwayatnya di sini adalah khata. Sebutan Sa'id bin Musayyib dan riwayat ini adalah keliru dari Abdullah Ibn Saleh Katibul Lais yang merupakan Malik. Karena yang masyhur dari riwayat Malik tadi sudah kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf dan Abu Abdullah Al-Aghar. Kemudian wa Ubaidullah ibn Umar, Abu Ubaidullah ibn Umar an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Juga diriwayatkan menurut Syekh Abu Usman As-Sabuni dari Ubaidullah ibn Umar ibn Asim ibn Umar bin Al-Khattab, dikenal dengan Ubaid al-Umari. An Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id ibn Sa'id, Abu Sa'id namanya Kaisan al-Madani al-Maqburi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis jalan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Ibn Abi Asim dalam Al-Sunnah, dan dari jalan Ibn Numair, min tariq Ibn Numair, yaitu Abdullah Ibn Numair Al-Hamdani. Wa Hammad Ibn Salama, yaitu Hammad Ibn Salam bin Dinar Al-Basri, an Ubaidullah, an Ubaidillahi bihi, dari Ubaidillah Al-Umari, dengan sanad itu. Wa isnadu sahih, isnadnya sahih. Wa khalafahuma Yahya bin Sa'id inda Ibn Abi Asim, faqala an Ubaidillah an Sa'id, an Abihi, an Abi Hurairah. Ada riwayat lain yang berbeda dalam As-Sunnah Ibn Abi Asim, tapi yang sahih adalah riwayat Imam Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Abi Asim As-Sunnah dari jalan Ibn Numair dan Hammad Ibn Salamah dari Ubaidullah Al-Umari. Wa Abdul A'la Ibn Abi Al-Musawir, dan riwayatkan pula oleh Abdul A'la Ibn Al-Musawir wa Bashir Ibn Salman, Bashir ibn Salman an Abi Hazim an Abi Hurairah, dari Abu Hazim dari Abu Hurairah. Cuman masalahnya Abdul A'la bin Abi Al-Musawir ini dianggap dusta atau didhaifkan oleh yang lain. Dianggap dusta oleh Imam Ibn Ma'in, dan tidak masalah sebab riwayatnya yang sahih banyak. Riwayat yang sahih kan banyak ini. Ya sudah kita sebutkan sebelumnya. Beliau menyebutkan ini hanya sekedar menyebutkan bahwa hadis ini bukan hadis yang asing bagi para ulama. Warahu Nafi' ibn Jubair bin Mut'im an abihi, diriwayatkan pula Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im dari bapaknya. Dan juga ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan dalam Al-Musnad, dan anaknya Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, Ad-Darimi dalam Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah, Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, wa Ibn Khuzaimah dalam Kitab At-Tauhid, wal Ajurri dalam Kitab As-Syari'ah, wa Ad-Darqutni dalam As-Sunan, wal Baihaqi fil Asma'i was Sifat, wa Sam'ani fi Adab al-Imla' wal Istimla', min tariq Hammad ibn Salama an Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar, an Nafi' ibn Jubair, dari Nafi' ibn Jubair, dan sanadnya juga sahih. Sanadnya sahih. Wa Musa ibn Uqbah, diriwayatkan pula oleh Musa ibn Uqbah sahibu Al-Maghazi, yaitu salah seorang imam penulis kitab Sirah Nabawiyah, an Ishaq ibn Yahya, dari Ishaq ibn Yahya ibn Abi Talha Al-Ansari. Ishaq ibn Yahya ibn Abi Talha Al-Ansari an Ubadah ibn Samit, dari Ubadah ibn Samit Al-Ansari, dari Ubadah ibn Samit Al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari bahwa ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, tapi sanadnya munqati'. Sebab Ishaq ibn Yahya ibn Abi Talha dia ada bertemu dengan Abu Ubadah ibn Samit al-Ansari. Sehingga dengan demikian dari riwayat ini sanadnya terputus. Nah, dan ini tidak masalah karena yang sahih banyak. Kemudian wa Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik al-Ansari. An Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji, dia dan ayahnya sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ayahnya syahid di Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam kitabnya An-Nuzul. Dalam kitab An-Nuzul ini sebagian saudara kita dari kalangan ahli kalam mengira Imam Ad-Darqutni termasuk berakidah ahli kalam, yaitu Al-Ash'ari. Dan alasan kalau bertemu dengan siapa Al-Baqillani, Abu Bakar Al-Baqillani, dia sangat menghormatinya. Sangat menghormatinya karena karena dia juga ulama fikih di zamannya. Kemudian dia pula yang menelankan Al-Harawi dengan Al-Baqillani. Sehingga dianggaplah Ad-Darqutni sebagai berpaham Ash'ari. Dan kitab-kitabnya Al-Asma' wa-Sifat, kemudian Kitabun Nuzul, membatalkan klaim ini. Membatalkan klaim ini seperti klaim kita. Misalnya kalau sepulan duduk dengan sepulan berarti sepaham dengan sipulan. Kalau sipulan tak ngaji di masjid sipulan, mati berarti mazhabnya tidak semandat dengan sipulan. Ini kan sangat prematur klaim seperti ini. Dengan ini banyak dilakukan orang. Kalau sudah duduk bersamanya, semazhab dengannya. Kalau tak duduk dengan kita, berarti tak semazhab dengan kita. Kan ramai kita gitu. Ramai apa enggak? Ramai kan? Ini modelnya seperti ini. Dia, kalau bertemu dengan Abu Bakar Al-Baqillani, mungkin kalau saya bertemu dengan Baqillani juga saya akan hormati dia. Ya, serius ini, karena dia jauh di atas saya. Ya, apalagi Ad-Darqutni, langsung bertemu dengan, walau Ad-Darqutni di hadis lebih tinggi, bahkan juga di fikih. Cuman, ya, saling menghormati di antara ulama itu adalah disunnahkan. Jadi disunnahkan. Oleh itu kaum muslimin. Sehingga dengan demikian diklaimlah Ad-Darqutni sebagai ini, sebagai pengikut mazhab tersebut. Padahal dia punya kitab tentang al-asma' dan sifat, dan juga kitab-kitab An-Nuzul, yang artinya dia sepaham dengan as-salafu as-salih, ahlu sunnah wal jamaah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian wa Ubaidullah ibn Abi Rafi. Ubaidullah ibn Abi Rafi siqah, dan Abu Rafi ayahnya adalah maula Rasulullah SAW. An Ali ibn Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ia hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dan Abu Sa'id Ad-Darqutni, dan isnadnya hasan. Isnadnya hasan. Kemudian wa syarik, diriwayatkan juga oleh syarik, yaitu syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq an Abil Ahwas, dari Abu Al-Ahwas Salam bin Sulaim. Abu Ishaq itu adalah Amr bin Abdullah As-Sabi'i. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam tidak ditemukan siapa yang meriwayatkan dari ini kecuali disebutkan oleh As-Sabuni di sini, tetapi ada mutaba'ahnya, yaitu dari Abdul Aziz ibn Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, cuma sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Sudah berapa yang dhaif? Sudah dua ya. Yang sahih banyak. Yang dhaif baru dua. Wa Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Dan diriwayatkan pula oleh Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Ini kalau sudah riwayat-riwayat ini tuan-tuan ngantuk. Siapa paham itu? Makanya belajar hadis ini tidak mudah. Iya, serius ini. Makanya orang takut dulu kalau di Madinah itu fakultas yang paling diikuti fakultas hadis. Apa sebabnya orang suka? Hah? Kalau bangun sangar gitu. Kalau apa belajar ngantuk. Iya, putihannya apa? Jadi ngantuk-ngantuk. Ini kenapa? Karena membaca sana, membaca aja. Ini belum lagi menghafalkannya. Baru baca kan sudah mulai pada abon. Kayak blank aja gitu ya. Apa ini bilang Ustaz? Makanya ada ketika saya baca kitab saya Muslim di Bangkinang, kan saya suka. Sanadnya saya sebutkan orangnya kan. Tidak usah lah sebutkan, Ustaz tidak paham juga kami Ustaz katanya kan. Nah, terus saya tanya kawan-kawan yang belajar mustalah dengan saya, gimana? Ini masukan, tak perlu disebutkan siapa sanadnya. Bagi kami itu penting, usahayalah. Berarti terpaksa disebutkan. Tapi sehingga sekadang-kadang sanad itu terpaksa dibuat. Bukan dibuat maksud saya. Saya sebutkan kadang-kadang cerita untuk menghilangkan kantun tadi. Ya kan seperti kata Imam Al-Bukhari. Lai dalam kitab Tarikh Al-Kabir. Laisa indi ismun fit tarikh illa waladaya fihi kisah. Tidak satu nama pun yang tersebut dalam sejarah kecuali saya hafal kisahnya. Jadi ada kisah masing-masing. Tuan mau juga gitu ya? Hah? Misalnya Syarik tadi kan, ini siapa Syarik? Syarik mana ini kan? Kadang-kadanglah Syarik Razaki kan? Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, kalau dibaca lagi Syarik bin Abdullah, dia awalnya adalah penuntut ilmu. Tapi setelah diangkat jadi Qadhi, jadi apa namanya, Qadhi Hakim ya, jadi Hakim, suruh mulai rusak hafalannya. Kenapa yang namanya jabatan itu merusak ilmu? Tentu kalau sudah punya jabatan, ilmu biasanya rusak. Makanya ketika saya mau pulang dulu, ditawari jabatan langsung, ya, sebelum pulang. Saya tanyakan kepada mulai yang paling tinggi di kampus sampai kepada yang paling rendah. Saya tanya gimana menurut tentu? Saya terima atau tidak? Rata-rata hampir 100% menyuruh menerima. Ayolah, akhirnya saya terima. Habis itu ada satu dari masyayikh saya mengatakan, yang juga menjadi pejabat rektor waktu itu, Syekh Ibrahim Al-Ubaid hafizahullah wara'ah, dia bilang, "Iqbal walakin 'alaika walakin iyyaka an tatruka durs al-'ilmiyyah khassatan fil masajid wal madaris." Boleh kamu terima dengan syarat jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu. Harus ada majelis ilmu. Li'anna al-idarata taqtulul ilmah. Sebab jadi pejabat itu membunuh ilmu. Wa ana min ad-dhahaya. Saya termasuk korbannya katanya. Saya termasuk korbannya. Karena beliau banyak sering pernah jadi dekan di Fakultas Hadis. Pernah menjadi kepala biro riset dan penelitian, dan pernah jadi wakil rektor, dan terakhir kemarin pejabat rektor. Nah, jadi saya rusak ilmu saya gara-gara di birokrasi ini. Dia bilang rusak ilmunya, padahal ngajar tidak bawa kitab dia. Ngajar tidak bawa kitab. Kitab Nailul Authar, Syar Muntaqal Akhbar itu dia tidak pernah bawa kitab, tapi isinya sama dengan kitab. Nah, dia bilang ilmunya rusak itu. Bagaimana kita? Pakai kitab tapi isinya tidak sama dengan kitab. Subhanallah. Pakai kitab Ustaz ya, tapi tidak juga sama dengan kitab kadang-kadang. Allah musta'an. Jadi itulah. Jadi Syarik bin Abdullah adalah seorang qadhi. Dulu ada saduqun lakin ikhtalata ba'da ma tawalla al-qadha'. Tapi setelah jadi pejabat, rusak hafalannya. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Jadi cuman tadi tidak ditemukan riwayat Syarik ini. Wallahu ta'ala alam, mungkin ya juga di tahqiq yang kedua ini juga tidak ditemukan rawinya siapa. Tapi mutaba'anya ada Abdul Aziz ibn Muslim dari riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Musnad. Cuman sanad ini tadi dhaif karena apa? Karena Abu Ishaq As-Sabi'i itu mudallis. Waqtalata walam yusarrih bisama. Cuma ada mutaba'ahnya dari Ibrahim Al-Hajari. Kalau Imam Ahmad, Abu Sa'id Darimi, Ibn Khuzaimah, Wal-Ajurri, Wal-Daraqudni, Wa'azahul Al-Haythami, Majma'iz Zawaid, Ila Abi Ya'la Al-Mawsili. Abu Ya'la Al-Mawsili. Tapi seperti yang kita katakan tadi, dia sudah ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalan yang lain. Cuma Imam As-Sabuni ingin mengatakan kepada kita, riwayat hadis ini bukan riwayat yang ganjil-ganjil, tapi yang masyhur. Itu maksud beliau, sanadnya banyak. Ada yang sahih kebanyakannya, dan ada sebagian kecil yang tidak sahih. Wa Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi an Fadalah ibn Ubaid an Abi Darda, juga diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi dari Fadalah ibn Ubaid dari Abu Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id ad-Darimi dalam Ar-Radd al-Jahmiyah, wa Ibn Jarir at-Tabari dalam Sharih as-Sunnah, wa Ibn Khuzaimah dari Ibn Khuzaimah dalam At-Tauhid, Ad-Darqutni dalam Kitab An-Nuzul tadi, Wal-Lalaka'i dalam Syarh Usul I'tiqad al-Sunnah, min turuqin dari berbagai jalan, al-Lays ibn Sa'ad dari Lays ibn Sa'ad, an-Ziyadah ibn Muhammad dari Ziyadah ibn Muhammad al-Masri, an-Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi bihi, bi-alfadhin mukhtalifah, dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Wa akhrajahu mukhtasara Ibn Jarir. Dikatakan Ibn Jarir ringkas dalam kitabnya At-Tafsir, wal Baghawi fi tafsiri, dan Al-Bawi dalam tafsirnya, wa isnaduhu dhaif. Tapi sanadnya ini dhaif sebab Ziyadah Ibn Muhammad munkarul hadis, hadisnya munkar. Kama fil mizan, kama seperti dalam mizan al-i'tidal wa takrib at-tahzib. Wa awradahu Adh-Dhahabi al-hadis fi al-mizan fi tarjamati wa qala hadhi alfadhun munkara lam ya'ti biha ghairu Ziyadah. Ya, ini lafaz-lafaznya munkar tidak diriwayatkan kecuali oleh Ziyadah ibn Muhammad tadi. Oleh sebab itu dari riwayat ini tidak sahih. Walaupun banyak yang diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dalam Awsat, dalam Al-Kabir, kemudian Al-Bazzar dalam Al-Musnad, dan disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Dur al-Manthur bil Hadits bil Ma'thur kepada Abu Hatim Ar-Razi dalam At-Tafsir, dan Ibnu Marduyah atau Mardawaihi dalam kitab At-Tafsir. Tapi sanadnya lemah karena Ziyadah Ibn Muhammad munkaru al-hadis. Kemudian wa Abu Zubair an Jabir, diriwayatkan oleh Abu Zubair dari Jabir. Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki, sadaqun mudallis. Cuma riwayatnya dari Jabir kuat itu. Dari Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji. Hadisnya diriwayatkan oleh akan disebutkan oleh musannif dalam nomor 67 insyaallah taala, dengan sanadnya sendiri. Di nomor 67 min tarikh Hisham Dastawi an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah SAW qala inna ashiyata arafa yanzilu Allah fihi ila sama'id dunya wa yubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama' wa yaqul unzuru ila ibadi syu'than ghubran dahina ja'u min kulli fajjin amiq yarjuna rahmati wa lam yaru azabi. Naam. فَلَمْ يُرَى يَوْمٌ أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةٍ. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, kemudian Al-Bazzar, tetapi padanya terdapat Muhammad bin Marwan Al-Uqayli, disiqahkan oleh Ibn Ma'in dan Ibn Hibban, tetapi sebagian ulama mengatakan lahu awham, saduqun lahu awham. Ala kulli hal, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa yang sahih lebih banyak. Kemudian wa min Tariq an Sa'id bin Jubair an Abbas. Diriwayatkan pula dari Tariq, yaitu Tariq ibn Shihab an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair adalah seorang dari murid terkenal Abdullah bin Abbas yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Thaqafi, penguasa zalim pada masa itu, dari Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Riwayat ini ya mauquf dari Ibn Abbas. Mauquf dari Ibn Abbas wa kana alaihi Abu Sa'id Ad-Darimi dalam Radd al-Jahmiyah. Apun Tariq tadi, Tariq bin Abdurrahman al-Bajali, bukan Ibn Syihab ya. Tariq bin Abdurrahman al-Bajali, saduqun lahu awham. Nah, ini riwayatnya mauquf, tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an ummil mu'minin, dari ummul mu'minin Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhum, dari Aisyah dan ummu Salamah radhiyallahu anhum. Hadis Aisyah akan disebutkan juga oleh Ibnu Sanib dengan nomor 77. Kemudian Ad-Darimi dalam Ar-Raddi 'alal Jahmiyah dengan nomor 138. Kemudian riwayat Ummu Salamah juga akan disebutkan Sanib di nomor 76 insyaallah taala, datang takhrijnya ke sana. Nah, sekarang beliau mengatakan kulluhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka meriwayatkan. Ramai tadi meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda yanzilullah, Allah turun kulla lailatin, setiap malam ila samaid dunya, ke langit yang terdekat, yang terendah. Hina yabqa, ketika tinggal thuluthul laylil akhir, sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu dia katakan man yas'aluni fa'utiyah, adakah yang memohon kepadaku sehingga aku berikan permohonannya? Mayad'uni fa'astajibalah, adakah yang berdoa kepadaku sehingga aku terima doanya? Man yastaghfiruni fa'ufiralah, adakah yang mohon ampun, aku ampuni dia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini jelas yang turun Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin kita tolak dengan bagaimana pula itu. Kalau sudah pakai bagaimana, seperti pada kisah seorang yang bertanya kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, kaifa istawa, bagaimana pula dia istiwa? Kalau sudah pakai bagaimana, pasti tidak masuk rumus. Apa pasal? Apa pasal? Kalau sudah bagaimana, yang terbayang adalah makhluk. Yang terbayang adalah makhluk. Ujung-ujungnya ditolak. Ujung-ujungnya ditolak. Ditolak, bisa saja ditolak dengan alasan ini hadis ahad. Ya, seperti banyak dari kalangan al-asyairah wal-maturidiyah, ahlul kalam pada umumnya, menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Apa alasannya? Alasannya logis. Karena akidah itu pasti. Akidah itu qat'i. Mesti pasti. Sedangkan hadis ahad itu tidak qat'i. Hadisnya zanni. Yang membagi